Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim, memasuki ayat 42 dari Al-Ma'idah, firman Allah, Samma'una lil-kadhib akkaluna lis-suht fa'in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum فَلَنْ يَذُرُّكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Pada ayat ini, kembali Allah mencela sifat-sifat Yahudi Ahlul Kitab, Samma'una lil kadhib, diulang lagi sebagai bentuk taukid, penegasan, penguatan, sekaligus tafkhim. Ini perkara itu besar, kejelekan yang begitu besar. Samma'una lil kadhib, demikian mereka gemar, sering dan suka mendengarkan kedustaan-kedustaan. Akaluna lis-suht, banyak atau sering gemar makan suht. As-suht dalam bahasa semula asal maknanya kebinasaan atau kesulitan. Perkara yang sulit, berat, atau itu halak, kehancuran, kebinasaan, suhut. Seperti yang Allah sebutkan terkait makna ini, fayushitakum bi'adab. Ini Allah binasakan kalian dengan adab-Nya. Dalam bahasa pula, sebatas makna lafadz, kalau seseorang mencukur habis rambut pelanggannya pakai pisau atau pisau cukur atau silet, disebut ashatal halak, ashata suhut. Kenapa dibilang demikian? Karena dia binasakan, dalam artian dihabisi rambutnya, tidak tersisa. Makna yang diinginkan suhud di sini malul haram, harta yang haram. Dinamakan harta haram itu suhud karena harta tersebut membinasakan kebaikan seseorang. Sehingga terus dia ambil harta haram itu dengan pekerjaannya, tipuannya, terus dengan profesinya, kebaikan-kebaikan dia, pahala ketaatannya digerogoti, dihabisi oleh harta yang haram ini sampai tidak tersisa, seperti tukang cukur tadi. Habis kebaikan dan pahala dia. Ada makna kedua dari suhud ini dan terkait dengan celaan mereka, aggaluna lis-suhud, di mana kata Al-Farra, dia ulama bahasa ma'ruf, suhud dalam bahasa Arab juga disebut kalabul ju', penyakit kelaparan yang biasa pada anjing. Artinya kalau ngelihat makanan itu, wah gak aturan sudah. Dengan rakusnya, dengan lahapnya, dia makan ini, dia makan itu, diambil ini, diambil itu. Kalap kalau sudah ngelihat makanan dan dia babat semuanya, dia makan semuanya. Seseorang juga disebut mashud, isim maf'ulnya. Rajulun mashutul ma'idah. Ini orang lambungnya mashut, artinya akul, ukul. Banyak makannya ini orang. Semua dia makan, terus menerus dia makan. Dari makna ini, yang dimaukan akaluna lis-suhud, orang kalau sudah mengambil yang harta haram, bahkan terhadap yang haram itu dia syarah, ambisi, tamak. Gak cukup sekian, yang lain akan dia ambil, yang lain akan dia kejar. Gak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup. Dan itu tabiat dari harta haram, orangnya suhud. Makanya harta haram disebut suhud, karena dua sifat itu ada padanya. Membakar kebaikan dia, menghabisi pahala-pahalanya. Yang kedua, tamak. Dan kamu lihat, orang yang melakukan pekerjaan haram, mendapati penghasilan harta haram, gak akan dia merasa puas, cukup. Tamak terus dan menerus, ingin lebih dan ingin lebih. Na'udzubillah min dzalik. Atau makna ketiga yang ulama sebutkan, disebut harta haram itu suhud karena yashat muru'at ar-rajul, menghabisi kewibawaan seseorang. Orangnya enggak punya wibawa. Tidak akan dihormati, tidak akan dimuliakan, tidak akan disegani kalau sudah penghasilannya haram, harta dia haram. Harta haram itu merusak muruahnya, merusak harga diri dan kehormatannya. Dan itu pun demikian. Tiga makna ini ada pada harta haram. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat, menyatakan as-suhud ar-rusya. Suhud adalah uang sogokan. Ketika orang itu menyuap pegawai atau pekerja di pemerintahan, di kantor, uang suap itu disebut suhud. Serupa dengan itu, pernyataan Umar ibn al-Khattab, Rishwatul hakim minas suhud, menyuap hakim, qadhi, termasuk suhud, harta suapan ini. Dan seperti yang telah lalu, biasa para ulama salaf menyebutkan tafsir dengan apa? Para ulama salaf menyebutkan tafsir dengan athar bil mithal atahallahu alaih. Contohnya saja. Bukan berarti suhud hanya uang suap itu, tetapi itu salah satu bentuk suhud, contoh dari suhud. Demikian Umar dan Ibnu Mas'ud katakan. Di dalam hadis ma'ruf, Rasulullah SAW sebutkan, kullu lahmin nabata bis suhud fannaru awla bihi. Wal'iyadzubillah. Daging yang tumbuh dari yang suhud, yang haram, maka neraka yang lebih pantas baginya. Artinya yang dia konsumsi, yang dia pakai, yang dia makan, yang dia gunakan harta dari haram, itu yang membuat tumbuh kembang badannya, bahkan dia berikan kepada anaknya, istrinya, anaknya tumbuh besar, berkembang, dagingnya bertambah, tapi dari yang haram, maka neraka yang lebih pantas baginya. Dan itu kejahatan orang tua kepada anaknya. Riwayat lain dari Ibni Mas'ud, as-suhud an yaqdhi ar-rajul li akhihi hajatan fayahdi ilayhi hadiyatan fayaqbaluha. Suhud ketika seseorang membantu hajat saudaranya. Hajat apapun. Kamu antar ke sana, kamu ambilkan ini, kamu bantu ini, itu. Lalu yang kamu bantu ini saudaramu memberi kamu hadiah. Karena jasamu tadi, bantuanmu. Dan kamu terima, maka hadiah itu suhud. Suhud. Oleh karena itu dimakruhkan, dilarang oleh para ulama yang semacam ini. Kamu berta'awun, membantu saudaramu, atau saudaramu membantu kamu, sama. Apapun itu hajat. Mungkin masalah ini, masalah itu, dalam kehidupan. Karena kamu merasa berhutang budi padanya, dia sudah membantu kamu, sehingga urusanmu di situ, di kota itu, di daerah itu beres, selesai karena bantuan fulan saudaramu ini. Sebagai maumu, tanda terima kasih, kamu bawakan apel, kue, jajan, dan semisalnya. Ada suhud. Seperti Ibn Mas'ud katakan. Karena imbalan itu semakna dengan rishwa, dengan suap. Tidak sebanding. kecuali yang ulama sebutkan, kecuali kalau kamu keluar biaya, anggap itu sebagai ganti dari biaya tersebut. Misalnya, kamu ngurusi surat apa begitu. Ya, kamu harus ke kantor sana, naik motor. Waktumu terbuang, biaya, antri, kamu makan di luar, di warung, sambil menunggu. Ini semua kan biaya. Demi hajat saudaramu ini. Setelah itu kamu mungkin dilempar ke kantor sana. Coba ambil tanda tangan di sana. Kamu ke sana, kamu kemari. Wah, kata. Ada biaya yang kamu keluarkan. Dan dia memberi kamu dalam artian ganti rugi. Ongkos biaya yang kamu keluarkan. Maka ini tidak mengapa. Yang kedua tidak mengapa. Boleh kamu ambil, kamu terima. Tapi yang pertama, sebatas bantuan kamu, lebih-lebih lagi sebatas kedudukanmu. Kamu gak keluar keringat. Tetapi karena kamu orang terpandang misalnya, atau punya koneksi dengan fulan yang bersangkutan, kamu memberi syafaat bagi saudaramu itu. Nanti fulan kesini ada urusan ini, tolong nanti diterima anunya gini, misal apalah. Misalnya dia mau kerja di toko itu misalnya. Kamu kenal sama yang punya toko. Fulan itu gak punya pekerjaan, ya pingin kerja cari nafkah gini. Kalau antum bisa terima, bagus. Akhirnya diterima sama yang punya toko. Atas syafaat kamu. Fulan ini mau berterima kasih sama kamu. Masya Allah. Atas bantuan kamu, syafaat kamu, saya diterima di toko ini. Ini ada martabak. Satu bungkus. Haram. Suhb. Hanya karena syafaat. Bedakan dengan yang tadi. Yang tadi kamu keluar biaya. Itu sebagai ganti saja. Itu yang Ibnu Mas'ud sebutkan. Kata Imam Ibnu Khuwaizmindad rahimahullah, minas suhud an ya'qular rajulu bijahihi. Termasuk suhud seseorang makan atau mengambil harta dengan kedudukannya. Artinya kedudukan itu dia manfaatkan. Orang ini butuh sangat tanda tangan, misalnya wali kota. Kalau gak ada tanda tangan wali kota, gak akan gul hajatnya. Bikin perumahan atau apalah, mau bikin toko, ini, itu. Tinggal tanda tangan Bapak Wali Kota. Dia gak punya akses ke sana, gak dikenal, sulit. Dia kenal fulan. Bisa bantu ini. Butuh tanda tangan. Dan dia orang dekat. Kalau dia yang masuk akan ditandatangani oleh Bapak Wali Kota misalnya. Oh ya, anak bantu. Dengan satu dan lain bahasa difahami, berani berapa kamu ke dia. Ini anak bantu biasanya ya tergantung nilainya. Misalnya perumahan, oh ini ratusan juta nilainya. Nah, anak minta 10 juta aja misalnya. Ya ini butuh dan untuk memperlancar supaya cepat dikasih 10 juta. Dia manfaatkan jabatan dia. Naik, masuk, dapat tanda tangan. Hadhihi suhud. Kata Imam Khuwaizmindad, haram. Dia manfaatkan jabatan dia guna mendapat imbalan dari orang. Sama seperti tadi. seperti syafaat tadi. Nah, tidak ada khilaf di kalangan ulama salaf, mengambil riswa untuk membatilkan yang hak atau mengambil sesuatu yang tidak boleh baginya, tidak menjadi hak bagi dia untuk dia ambil, itu semua suhud dan haram. Bahkan kata Abu Hanifah rahimahullah, kalau diketahui seorang pejabat pemerintahan, hakim atau yang lain, menerima suap, riswah, suhud, maka seketika itu juga dia harus dilengserkan dari jabatannya, dipecat. Dan teranggap, kalaupun belum dipecat, belum diganti, semua hukum yang dia putuskan setelah dia menerima riswah itu batal demi syariat, batal demi hukum, nggak teranggap sudah. Dia ketok palu menyelesaikan ini, memvonis itu, batal semuanya. Menunjukkan beratnya dan parahnya dampak dari suhud, riswah, uang suap yang diberikan kepada pejabat pemerintahan. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, la'anallah ar-rashi wal-murtashi. Allah laknat yang menyuap maupun yang menerima suap itu. Ali bin Abi Talib beliau menyatakan, as-suhud ar-rishwah suap, wahulawan al-kahin dan upah dukun, hadha suhud dukun qatalahumullah. Dalam prakteknya kan minta imbalan, ya akhir kamu minta ini, celakai fulan, wa ila bunuh fulan, santet atau apa, dia minta imbalan. Bayar, kalau enggak ngapain bantu kamu. Harta yang dia terima itu suhud. Rasulullah sebutkan halawan, yang arti asalnya halawan dari hulu, manis. Disebut demikian oleh Rasul karena sepintas atau bagi si dukun terasa manis, terasa enak. Enggak kerja, dan mahal kan upah atau imbalan yang dia minta, jutaan. Sementara fulan untuk dapat segitu harus kerja nunggu satu bulan penuh, keringat, capek. Ini dukun hanya komat kamit, baca mantra, pasang menyan, ini itu setengah jam, satu jam praktek dukunnya, dapat jutaan. Manis bagi dia, terasa manis, enak. Tetapi itu suhud, haram. Wal istij'al fil qadhiyah, atau istij'al fil qadhiyah, ketika orang ingin mempercepat proses, ada lafaz qadhiyah yang berarti problem dia, masalah dia. Ada lafaz dari Ali juga, isti'jal fil ma'siyah, dalam kemaksiatan, bersegera atau dia ingin lancar dalam melakukan kemaksiatan tertentu yang dia inginkan. Dia bayar ini, dia bayar itu, agar mudah dan lancar kemaksiatannya. Na'udzubillah. Semua ini suhud. Seperti tadi, afrod, furu', masing-masingnya cabang dan bentuk dari suhud. Imam Wahab ibn Munabbih rahimahullah pernah ditanya, ar-rishwa haram fi kulli syai? Apa suap itu haram dalam segala hal? Hukumnya haram secara mutlak, semuanya haram. Qala la, beliau tidak. Tidak semua suap itu haram. Innama yukrahu minar rishwa antar syia litu'ta ma laisa lak. Yang haram itu ketika kamu memberi suap, kamu sogok untuk kamu dapati yang kamu tidak berhak semestinya untuk mendapatinya. Sainganmu banyak, wa ila kemampuanmu rendah, gak bisa diterima di situ. Kamu di bawah standar misalnya. Tapi dengan suap sana suap sini, kamu bayar sini sogok situ, akhirnya kamu diterima di situ. Sesuatu yang tidak berhak kamu dapati semestinya. Itu yang haram. Au tadfa haqqan qad lazimaka, atau dengan suap itu kamu terbebas dari tuntutan kewajiban yang wajib bagimu. Seharusnya kamu terkena kewajiban bayar ini misalnya. Pemerintah mengharuskan kamu bayar denda apa 100 juta misalnya. Berat bagi kamu. Maka pegawai kantor tertentu itu kamu suap. Ya apa supaya nama saya dihapus, enggak kena tuntutan ini. Dihapus namanya, enggak kena. Dengan suap ini paling keluar 5 juta misalnya daripada 100. Sesuatu yang seharusnya wajib bagi kamu, kamu bisa terhindar karena suap yang kamu lakukan. Suhab. Haram. Yang semacam ini kata Imam Wahab ibn Munabbih. Fa'amma antar syialitad fa'an dinika wa damika wa malika. Adapun kamu menyuap, memang surahnya suratul rishwa. Gambarannya yang terjadi, yang kamu lakukan, ya menyuap memang. Kamu keluarkan uang, kamu bayar. Tetapi demi untuk menyelamatkan agamamu. Supaya tidak dirongrong. Agamamu agar tidak diganggu. Atau dengan suap itu kamu menyelamatkan darah atau nyawamu. Supaya kamu tidak disakiti, tidak dibunuh, tidak didolimi. Kamu bayar, kamu suap. atau hartamu agar selamat. Falaisa biharam, maka yang demikian bukan riswa yang haram. Dan Ibnu Mas'ud sendiri tadi yang mengatakan suhud riswa melakukan saat beliau ditawan oleh musuh kufar dalam suatu peperangan. Ditawan, dibelenggu. Dan kemungkinan esok akan dieksekusi, entah dicambuk, siksa, atau mungkin dibunuh. Namanya tawanan perang. Malam hari penjaganya disuap oleh Ibnu Mas'ud. Kasih uang, kasih ini, bebaskan saya. Saya tak lari. Bilang melarikan diri ini itu, aku ngantuk. Walhasil disuap, dilepas oleh si penjaga. Yang penting dia terima uang, lari selamat Ibnu Mas'ud. Suap memang. Surahnya suratul rishwa. Tetapi seperti tadi, kamu lakukan itu demi keselamatan nyawamu atau hartamu, harta halalmu, kehormatanmu, bahkan lebih dari semua ini keselamatan agamamu, agar tidak diganggu. Maka tidak haram yang demikian. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, innamal ithmu alal qabid dunad dafi'. Dosa itu, kalaupun dosa, dia yang menerima. Dia kan pejabat di pemerintahan dia. Sipir penjara misalnya, atau kepolisian atau apalah. Dia yang nerima, dia yang dosa. Kita yang mengeluarkan suap itu tidak berdosa. Demi tadi, menjaga agama, nyawa, harta, kehormatan. Tidak dosa, kata Ibnu Mas'ud. Di riwayat disebutkan, yang menawan beliau itu dari Habasyah, orang-orang Ethiopia sana. Eritrea, Ethiopia, orang-orang hitam Afrika. Dan disuap oleh Ibnu Mas'ud dengan 2 dinar, 2 keping emas. Merah hijau matanya. Dilepas Ibnu Mas'ud oleh dia. Walhasil, itu terkait hukum ringkas rishwa dan suhud. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.